Hatur nuhun AA kira ieu ngait. Eta di mana eta nu bareureum ti Garut? Katinggal pami abi cali katinggal. Eta urang Majalaya ni seur kitu. Wajah ngiring. Damang. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Esti mau cerita dulu nih sedikit ya. Udah tahu enggak surga dunia? Ada yang belum pernah tahu surga dunia? Mau ke sana? Mau banget ya. Esti mau berbagi cerita nih tentang keindahan surga dunia. Kang Dian mau tahu? Siap, mau. Sok atu mangga, Kang Dian. Asik goyang lagi warga Studio 5 Indo.